Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادئي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين: الإيمان بالحوض. Beriman dengan al-haud, dengan telaga. Al-imanu bil-haud termasuk di dalam keimanan kepada hari akhir. Sebab al-haud ini nanti peristiwanya di hari akhir, di hari kiamat nanti. Tayyib. Masail, ada beberapa masalah penting yang perlu disampaikan terkait dengan masalah al-haud. Yang pertama adalah ahadithul haud, hadith-hadith tentang al-haud, tentang telaga. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-ahadith anil haudi mutawatirah, hadith-hadith yang membicarakan, yang menjelaskan tentang al-haud, tentang telaga, adalah hadis yang mutawatir. Disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini di dalam kitabnya Lawami'ul Anwar, juga disebutkan sama Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, dan ulama yang lainnya. Hadis yang mutawatir sehingga dipastikan kesahihannya, dipastikan kewajiban iman tentangnya. Taib, al-hawq, telaga ini masalah yang kedua, barakallahu fikum, dimiliki oleh masing-masing nabi dan rasul. Ya, masing-masing nabi dan rasul memiliki telaga. Namun yang paling besar, yang paling banyak pengunjungnya adalah telaga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan hadisnya inda Tirmidzi wa ghairihi, dan dia disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah dari banyak sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna likulli nabiyyin hawdha, inna likulli nabiyyin hawdha. Sesungguhnya masing-masing nabi memiliki telaga, memiliki telaga. Barakallahu fikum. Masing-masing mereka membanggakan telaganya, dan saya berharap bahwasanya aku adalah orang yang paling banyak pengunjungnya yang datang ke telagaku nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah yang ketiga adalah terkhusus telaga yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haudun Nabi. Sebagian ulama berpendapat haudun Nabi adalah Al-Kautsar. Telaga Rasulullah SAW adalah Al-Kautsar yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami menganugerahkan kepada engkau wahai Rasul Al-Kautsar. Antum perhatikan dalam tafsirnya, Dinukil dari sebagian salaf, Al-Kautsar adalah haudun Nabi, telaga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya Al-Kautsar itu adalah pemberian yang sangat besar, yang sangat banyak. Dia lebih umum maknanya. Lebih umum maknanya, pemberian anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak. Di antaranya adalah Al-Haud, telaga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal, ada yang mengatakan demikian. Hadza au hadza. Al-mas'alah, masalah yang keberapa ya, Fan? Yang keempat adalah penyebutan sifat-sifat Al-Haud. Yani telaga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Khulasahnya dari riwayat-riwayat yang datang, dari riwayat-riwayat yang datang yang menjelaskan tentang haudun Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan di sana beberapa sifat. Yang pertama ialah tuluhu, panjangnya. Disebutkan masih ratu syahrin, panjangnya itu sejarak satu bulan perjalanan. Yang kedua arduhu, lebarnya. Juga demikian masih rata syahrin, lebarnya juga sejarak satu bulan perjalanan. Sehingga panjangnya, lebarnya sama, sejarak satu bulan perjalanan. Itu kalau menggunakan onta atau menggunakan kuda, sudah sekian ratus kilo ya jaraknya. Bagaimana kiranya kalau menggunakan pesawat terbangan gitu ya. Cuman yang dimaksudkan dalam riwayat itu oleh para ulama adalah menggunakan kendaraan yang ada pada masa itu, pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan secara satu bulan menggunakan khimar atau onta atau kuda, sangat jauh. Ini panjangnya dan lebarnya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan bejananya, aniyatuhu. Disebutkan dalam riwayat, aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Bejananya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Berapa jumlahnya? Hah? Ada yang tahu jumlahnya? Jawabannya sangat banyak, sebanyak bintang di langit. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Digambarkan seperti bintang berarti bejananya sangat bagus, sangat mewah. Yang berikutnya, sifat yang berikutnya adalah berkaitan dengan airnya, rasanya. Disebutkan barakallahu fikum, launuhu launul laban, warnanya putih kayak susu. Rihuhu rihul misik, aromanya aroma misik. Wa ta'muhu kal 'asal, rasanya semanis madu. Ya, putihnya seputih susu, aromanya sewangi misik, rasanya semanis madu. Bagian sisi-sisi tepian-tepian telaga terbuat dari adz-dzahabul mujawwaf, terbuat dari emas berongga. Emas berongga. Luar biasa. Sehingga disebutkan dalam hadis, man syariba minhu syurbatan la yadhma'u ba'daha abadan. Siapa saja yang meminum dari telaga tadi, satu kali minum saja, dia tidak akan haus setelah itu selama-lamanya. Itu sifat yang berikutnya. Man syariba minhu syurbatan la yadhma'u ba'daha abadan. Seseorang yang meminum dari telaga tersebut, satu kali minuman saja, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Barakallahu fikum. Nah, yang nanti bakal mendatangi telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mukminin, yang muttaqin, yang di atas sunnah. Yang di atas sunnah. Bagaimana caranya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengenali umatnya? Jawabnya ikhwan, disebutkan dalam riwayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum ta'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya kalian nanti akan datang pada hari kiamat, kata Rasul, itu wajahnya berseri-seri, tangan dan kakinya juga berseri bercahaya dari bekas wudunya. Ghurran muhajjalin minal wudu. Dengan itulah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam akan mengenali umatnya. Sehingga gampang, disuruh masuk kepada Rasul. Halum, halum, halum, ayo masuk, masuk, masuk. Kenal dari wajahnya yang berseri-seri, bercahaya, dari tangannya, dari kakinya. Halum, halum, suruh pada masuk. Pembahasan yang berikutnya ialah adanya pihak-pihak yang diusir dari telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-matruduna minil haud. Yang diusir, yang dihalau, yang dilarang masuk ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu disebutkan juga dalam hadis. Ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala la yuzadanna rijalun an haudi, ala la yuzadanna rijalun an haudi, kama yuzadul ba'irul bal. Ketahuilah sungguh-sungguh nanti akan dihalau, akan dihalau dari telagaku rijal, orang-orang, seperti dihalaunya unta yang tersesat. Suruh pinggir. Saya mengatakan halumu, ayo masuk kemari. Rasul tahu dari mana ya Fan? Dari bekas wudunya. Maka dikatakan innaka innahum qad baddalu ba'dak. Innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka-mereka ini telah merubah-rubah seperti dengan engkau wahai Rasul. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak tahu apa yang mereka bikin-bikin dari perkara baru setelah engkau wafat. Maka Rasul mengatakan suhkan, suhkan liman ghayyara wa badal. Jauh, jauh, minggir, minggir. Menjauh sana orang-orang yang merubah-rubah dan yang mengganti-ganti. Ini riwayat yang tegas menunjukkan akan ada nanti orang-orang yang bakal diusir, dihalau dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sifat-sifatnya disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang bakal terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah al-murtadun. Yang pertama al-murtadun, orang-orang yang murtad dari agamanya. Dari kata-kata suhkan, suhkan liman ghayyara wa baddal, yang berubah dan yang mengganti-ganti. Itu dimaknakan sebagai orang-orang yang murtad dari Islam. Sebelumnya muslim, dia murtad dari Islam. Yang kedua, termasuk yang barakallahu fikum diusir dari telaga ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan ahlul bid'ah. Diambil dari lafaz innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu, wahai Nabi, apa yang mereka ada-adakan dari perkara yang baru sepeninggal engkau. Di sini dipahami oleh para ulama, para muhdatsun, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Dua ini bisa dikatakan kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Pihak-pihak yang diusir nanti dari telaganya Rasulullah SAW. Maka ini merupakan ancaman yang sangat keras. Itu merupakan penghinaan yang begitu besar terhadap orang-orang yang murtad dan terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada pihak ketiga yang masih diperbincangkan dari para ulama. Apakah mereka termasuk orang-orang yang diusir atau tidak? Mereka adalah ashabul kabair, pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar atau orang-orang yang mati di atas dosa besar. Sebagian ulama kita berpendapat mereka termasuk yang diancam dengan ini. Allahul musta'an. Al-muhim sikapnya kita ialah mengimaninya. Mengimani adanya haud di yaumul qiyamah dikarenakan hadisnya mutawatir, dan juga memang para ulama ijma', para ulama bersepakat menetapkan adanya haud. Siapa yang mengingkari haud? Siapa yang mengingkari adanya telaga di yaumul qiyamah nanti, ikhwan? Jawabannya? Ya ahlul bid'ah. Dari kelompok yang mana? Dari kelompok yang mana? Ayuhannas, Ramban. Ini dibahas sudah di buku-buku akidah. Siapa yang mengingkari dari kalangan mereka ini? Yang din dua. Din dua siapa aja ya? Nunduk semua din duanya. Aina Ukasha. Al-Kasyah yang mengingkari adanya al-Hawq. Jahmiyah, masya Allah. Yang lain? Jahmiyah ya, masya Allah. Mohon musta'an. Sudah khatam belum bukunya ini? Kalau sudah separuh begini sudah banyak kitab yang selesai itu insyaallah di dua itu ya. Siapa yang mengingkarinya? Ada Abu Ubaidah Muhaimin. Mu'tazilah, lebih tepatnya adalah sekte Mu'tazilah. Ahsan. Nama ikhwan Mu'tazilah, dikarenakan mereka mengatakan bahwasanya hadis tentang al-hawq itu ahad, bukan mutawatir. Sementara yang namanya perkara akidah tidak bisa ditetapkan dengan ahad. Ini kadzabah. Mereka adalah para pendusta. Para ulama kita ahli hadis telah menyatakan hadis tentang masalah haud mutawatir. Mutawatir para ulama. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka. Nah, Allahul musta'an. Ini sebagian pembahasan tentang masalah haud, selebihnya bisa dilihat di buku-buku akidah barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Al-Imam Tirmidzi kunyanya siapa? Isa ulil nuha. Al-Imam Tirmidzi kunyahnya siapa? Enggak tahu saya. Allahu musta'an. Faruq Abu Isa. Al-Imam At-Tirmidzi kunyahnya adalah Abu Isa At-Tirmidzi. Muhammad bin Isa bin Saurah ibnu Saurah. Nah, At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala haddatsana Harun ibnu Ishaq Al-Hamdani. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب an Mis'ar ibnu Kidam an Abi Husain, ini lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Husain, an Syabi Amir ibnu Syurahil Syabi. Kalau melihat terjemahnya, beliau mantan Syiah, sehingga tahu betul seluruhnya orang Syiah. Dan ketika beliau mengerti sunnah, beliau membongkar penyimpangan-penyimpangan Syiah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Minhajus Sunnah banyak merujuk kalam Syafi'i ketika membantah tentang Syiah. Wallahul musta'an. Kata Syafi'i, "Lau kanati syi'atu min ad-dawab lakanu humura." Kalau orang-orang Syiah itu dari kalangan hewan-hewan ternak, mereka itu adalah himar, keledai. Keledai itu lambang apa ya, hewan? Lambang apa? Hah? Keledai itu lambang apa? Lambang kegoblokan. Goblok, dungu, tolol, itu keledai. Lambang kedunguan. Nah, kalau untuk melihat dari akidah mereka, ritualnya mereka, menggambarkan betapa mereka itu adalah orang yang goblok, orang yang tolol, orang yang bodoh. Akalnya tidak beres. Gitu ya. Karena amarah yang sangat, kebencian yang sangat kepada, katanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha atau kepada Abu Hurairah, gunung itu tembaki sama mereka. Saya lagi menembak Aisyah, goblok. Kayak gitu ya. Ya apa ya? Tidak ada lebih goblok daripada mereka. Ada kambing hidup-hidup dikuli sama mereka, dikuliti, disiksa, katanya lagi menyiksa Aisyah. Goblok. Allah musta'an. Naam. Ada Syiah Rafidhah. Sudah sesat, goblok lagi. Nah, katanya Syafi'i, kalau seandainya mereka adalah hewan, mereka adalah himar-himar. Itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Minhajus Sunnah. Barakallahu. Jadi ada, kalau pembahasan Syiah itu, penyerupaan Syiah dengan Yahudi. Panjang. Itu dari kalam Syafi'i. Ada juga pembahasan khusus namanya Hamaqat Syiah. Hamaqat, tahu hamaqat ya? Hamaqat, kedunguan, kegoblokan orang-orang Syiah. Barakallahu. Itu juga disebutkan panjang ya para ulama. Naam Anil Adawi, namanya Asim Al Adawi, kama saya yati. An Ka'ab bin Ujrah, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tis'ah. Keluar menemui kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 9 orang sahabatnya. Tis'ah. Khamsah wa arba'ah. 5 tambah 4 sama dengan 9. Ini namanya ahadul adadaini minal arab wal akhar minal ajam. Yang mengatakan tis'ah 9 itu orang-orang Arab. Hitungan dari orang-orang Arab. Kalau 5 dan 4 itu hitungannya orang-orang ajam. Ringkas yang mana ya? Ringkas orang-orang Arab. Langsung aja, songo. Hah, tis'ah 9. Selesai. Enggak usah 5 dan 4 kelamaan. Itu orang ajam. Nah, sekarang ini orang ajam sudah mengikuti orang-orang Arab. 9 langsung. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u." Dengarkan. "Hal sami'tum?" Apa kamu siap mendengarkan? Belum memberitakan. "Innahu sayakunu ba'di umara." Sungguh-sungguh akan ada sepeninggalku nanti para penguasa. Kalau dari siyakul hadith, ini penguasa-penguasa yang zalim. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu min walaysa biwaridin alayya alhawda Faman dakhala alaihim, maka barang siapa yang masuk ke tempat mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, lalu dia membenarkan mereka dengan dusta yang ada pada mereka. Mereka dusta, dia malah benarkan. Wa'anahum ala zulmihim, dan membantu mereka atas keboliman-keboliman mereka. Masuk malah untuk demikian tujuannya. Falaysa minni wa lasum min, maka dia bukan bagian dari aku, aku bukan bagian daripadanya. Ini ancaman yang sangat keras. Walaysa biwaridin alayyal haud, dan dia nanti tidak akan mendatangi telagaku. Itu ancaman keras. Disebutkan tadi yang tidak bisa masuk telaganya Rasul, imma murtad, imma mubtadi, yang paling minimal sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Ancaman sangat keras. Qala wa man lam yadkhul alaihim, dan barang siapa yang tidak masuk menemui penguasanya, wa lam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak membantu mereka atas kezaliman mereka, wa lam yusaddiqhum bikadzibihim, dan tidak membenarkan mereka dengan kedustaan yang ada pada mereka, bahwa minni wa ana min, maka dia termasuk bagian dari aku, aku termasuk bagian daripadanya. Termasuk ahlu sunnah yang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa waridun alayyal hawd, dan dia nanti akan datang ke telagaku. Masyaallah. Tanda dia seorang mukmin yang bertakwa yang di atas sunnah. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun sahihun gharib, la na'rifuhu min hadits Mis'ar illa min hadha al-wajh. Qala Harun, berkata Harun, ini seorang rawi yang lain. Qala wa haddatsani Muhammad bin Abdul Wahhab. Oh bukan, Harun yang di atas ya. Harun bin Ishaq al-Hamadani. Qala Harun wa haddatsani Muhammad bin Abdullah an Sufyan. Hakata indakum? Ada penambahan rawi yang namanya Sufyan. Ada bi Husain. Sebelum itu dari mana ya, Pak? An Mis'ar ya. Yang saya dari An Sufyan, dari dua orang ikhwan. Berarti gurunya ada dua, dari Mis'ar, kemudian yang kedua dari Sufyan. An Abi Husain, An Sya'bi, An Asim Al-Adawi, An Ka'ab bin Ujran, Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa, qala Abu Abdurrahman, yani Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun sahihun wa rawatuhu thiqat. Al hadits akhrajahu An-Nasa'i. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نسميه الإمام أحمد namanya أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني أبو حسين yang di atas عن الشعبي yang di atas عمرو بن شرح الشعبي عن عاصم العدوي disebutkan namanya عاصم yang di atas langsung العدوي ini عاصم العدوي عن كعب بن أجره قال dari كعب بن أجره dia berkata خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل keluar menemui kami Rasulullah صلى الله عليه وسلم atau masuk menemui kami Rasulullah صلى الله عليه وسلم wa nahnu tis'ah, sementara kami ada 9 orang. Baina wa bainana wisadatun min udum, di antara kami ada bantal dari udum. Apa udum ya, Ikhwan? Apa ya, Ikhwan? Udum itu? Dari apa ya, Ikhwan, kalau dibahasakan sekarang? Dia sebenarnya semacam tikar, tapi terbuat dari bahan tertentu. Kalau tikar yang asli namanya hasir, yang ini bantal yang terbuat dari udum, sebuah bahan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di umara, sesungguhnya akan ada sepeninggalku nanti para penguasa, yakdibun, mereka berdusta, wa yadhlimun, mereka zalim. Faman dakhala alaihim, maka barang siapa yang masuk menemui mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, lalu membenarkan mereka dengan dusta yang ada pada mereka, wa aanahum ala zulmihim, dan membantu mereka atas kezaliman mereka. Falaysa minni wa lasu min wa laysa biwaritin alayya alhawd, maka dia bukan dari aku dan aku bukan dari dia, dan dia tidak akan datang ke telagaku. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, dan barang siapa yang tidak mendustakan mereka, afwan, tidak membenarkan mereka dengan kedustaan yang ada pada mereka, wa yu'inhum 'ala dhulmihim, dan tidak membantu mereka atas kezaliman mereka, fahuwa minni wa ana min, maka dia bagian daripada aku, aku bagian daripada dia. Wa huwa waridun 'alayyil hawd, dan dia akan datang ke telagaku nanti. Qala al-Imam al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun sahih. Nama ikhwan, ini satu hadis yang sama tapi beda jalurnya. Antum bisa menghafal dari jalurnya Tirmidzi, juga bisa menghafal dari jalurnya Imam Ahmad. Barakallah. Ini hadis disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam pembahasan al-imanu bil haub, sebab padanya ada lafaz atau kalimat yang menyebut haud. Ada pihak yang tidak masuk telaganya Rasul, ada pihak yang masuk ke telaganya Rasul. Sifatnya disebutkan di sini. Pihak-pihak yang tidak atau yang diancam tidak akan masuk telaganya Rasul adalah orang-orang yang membantu penguasa zalim atas kezalimannya. Membenarkan kedustaan penguasa. Membantu kezaliman penguasa. Maka diancam dengan ini, tidak bisa masuk telaganya Rasul. Sifat yang sebaliknya, sifat orang-orang yang diberi keutamaan masuk telaganya Rasul, tidak masuk ke penguasa, tidak membenarkan dustanya penguasa, tidak membantu mereka atas kezaliman-kezalimannya. Maka sifat ini berlaku bagi siapa saja yang ada padanya. Barakallahu fikum. Baik, al-muhim ditetapkan adanya al-haud, adanya telaga, barakallahu fikum, di hari kiamat nanti. Dan yang kedua, ditetapkan ada yang masuk telaganya Rasul, ada yang tidak masuk ke telaganya Rasul. Kemudian yang ketiga, disebutkan sifat-sifatnya, sifat-sifat yang masuk telaganya Rasul dan sifat-sifat yang tidak bisa masuk telaganya Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini kana tina azakumullah juga memberitakan akan adanya penguasa yang zalim. Umara kadzabah zalamah. Penguasa-penguasa yang pendusta, penguasa-penguasa yang zalim. Berarti adanya penguasa yang zalim itu merupakan sunnatullah. Ya, ketetapan Allah pada hamba-hambanya. Ujian dari Allah azza wajalla. Diberitakan jauh-jauh sebelumnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Akan ada penguasa-penguasa nanti. Tayyib. Kemudian dalam riwayat ini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya kaum muslimin ketika ada penguasa yang zalim dibagi dua. Kaum muslimin ketika diuji dengan penguasa yang zalim ada dua pihak. Yang pertama ialah yang mendukung kezaliman penguasa. Dia masuk menemui penguasa untuk membenarkan kedustaan penguasa. Dia membantu kezaliman-kezaliman penguasa. Ini yang utama, ikhwan. Ini yang diancam dengan keras. Diancam dengan keras. Sebab termasuk ta'awun alal ithmi wal udwan, termasuk bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Yang kedua adalah yang tidak mau masuk menemui mereka. Tidak pula membenarkan kedustaan mereka. Tidak pula membantu mereka atas keboliman-kebolimannya. Ini yang benar. Ini yang benar. Barakallahu fikum. Dua keadaan. Maka yang namanya keboliman diingkari. Siapapun yang zalim diingkari. Paham ya? Yang namanya keboliman, yang namanya kedustaan, tindakan semena-mena wajib diingkari siapapun yang melakukannya. Baik, bedanya kalau penguasa yang berbuat demikian maka mengingkarinya dengan hati. Kalau penguasa yang berbuat demikian mengingkari dalam hati, al-ingkar bil qalb, dalam hati, barakallahu fikum. Atau kalau punya kemampuan langsung datang ke penguasa tadi, menasihati mereka, mengingkari mereka, menegur mereka, empat mata saja, sembunyi-sembunyi, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis ini barakallahu fikum termasuk dalil yang disebutkan atau yang digunakan oleh salafun saleh untuk tidak masuk ke istana raja, tidak masuk ke penguasa. Dalil juga yang mereka gunakan untuk menjauh dari yang namanya jabatan dan kepemimpinan. Barakallahu fikum. Ini yang dipakai oleh mayoritas salaf. Hampir semua salafun saleh menghindar dari itu semua. Tidak mau ke istana khalifah, tidak mau mendekat ke mereka, tidak mau memegang jabatan-jabatan yang mereka berikan, menjauh. Dikarenakan poin-poin tadi dikhawatirkan mendustakan, membenarkan apa yang mereka yang ya, membenarkan dustanya mereka atau membantu mereka di atas keboliman-kebolimannya. Ini adalah dari hampir semua salaf. Dan kenyataan yang lain adalah kebanyakan atau sebagian orang-orang yang masuk kepada jabatan-jabatan yang diberikan penguasa, ilmu mereka kacau balau. Yang sebelumnya hafid, dhabit, mutqin, langsung sahibuh. Jelek hafalannya dikarenakan memimpin sebuah jabatan. Sehingga mereka menjauh sejak zaman dahulu kala. Hanya sedikit-sedikit dari kalangan salafun saleh yang mendekat ke para penguasa. Itu pun dengan tujuan yang sangat mulia. Yang masuk ulama-ulama besar pada masanya. Barakallahu fikum. Menasihati penguasa, menegur penguasa. Barakallahu fikum, mengarahkan para penguasa. Yang ini diperbolehkan dengan tujuan-tujuan di atas bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. Tapi kebanyakan salaf mereka menjauh dikarenakan khawatir fitnah kedudukan, fitnah jabatan, dan khawatir terkena ancaman-ancaman yang disebutkan tadi, barakallahu. Sehingga jangan heran ketika pembahasan tentang dakwah salafiyah sedikitpun para ulama salaf tidak pernah menyinggung yang namanya urusan kedudukan dan jabatan. Sedikit pun dalam membahas tentang tujuan-tujuan dakwah, sedikit pun tidak menyinggung yang namanya kursi kekuasaan. Barakallahu. Karena mereka mengetahui dari sekian banyak hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengecam, yang melarang seperti itu. Dan memang dakwah salafi bukan dakwah politik, bukan dakwah mencari pengikut, bukan dakwah untuk mencari jabatan, bukan dakwah untuk memperebutkan kursi. Dakwah mereka murni lillahi ta'ala. Tujuan dakwah ialah yang pertama, supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi di muka bumi. Semuanya beribadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya syirik menuju terangnya tauhid. Gelapnya kufur menuju cahaya iman. Gelapnya bid'ah menuju cahaya sunnah. Gelapnya maksiat menuju cahaya ketaatan kepada Allah semata. Itu tujuannya. Sedikitpun tidak ada yang namanya jabatan, pimpinan dan segala macam. Allahul musta'an. Nah, hadza wadihun wallahu a'lamu bis-shawab.